kenapa nggak kita bicara tentang pendidikan anak kita yeah. gitu? Karena kan selama ini kita agak rancu ya antara pendidikan dengan pengajaran. Meskipun departemen kita pendidikan, tapi nyatanya setiap hari di sekolah itu pengajaran dan hampir tidak ada pendidikannya. Jadi kita kali ini ya bicara tentang pendidikan. Nah, output dari pendidikan itu apa sih? Kalau output dari pengajaran biasanya sih skill ya, yeah. skill atau pengetahuan, knowledge. Tapi kalau output dari sebuah pendidikan itu biasanya adalah akhlak atau attitude atau karakter, terbangunnya karakter yang bagus. Nah, kemudian kalau kita perhatikan alat ukur atau barometernya bahwa kita berada di track yang benar atau mungkin jauh dari track adalah respons dari orang-orang yang kita didik seperti apa sih? Jadi kalau saya dulu sebagai pelatih profesional, saya pernah dulu jadi trainer ya. Itu namanya, kalau profesional itu biasanya disebutnya bayaran ya. Jadi saya hanya dibayar kalau saya dipakai gitu oleh sebuah institusi. Nah, di sana sistem penilaiannya itu berbasiskan pada user gitu, user. Jadi peserta siapa yang menggunakan ya, penggunanya ya. Peserta training saya itu setiap akhir sesi selalu harus menilai dari semua aspek pembicaranya. Nah, kalau rata-ratanya itu kurang dari 8, jadi minimal tuh 8 sampai 10 ya, scoring 10, maka saya nggak akan pernah diundang lagi untuk mengajar begitu. Nah, begitupun kalau kita mendidik anak-anak kita, sebenarnya representasi dari kita sukses atau tidak atau belum sukses ya, gitu pada anak-anak kita juga ya, ya tentunya pada anak-anak, bagaimana respons anak-anak terhadap orang tuanya. Apakah mereka semakin jauh atau semakin dekat, apakah mereka menyatakan hal-hal yang sifatnya kebencian atau kecintaan. Nah, ini yang menarik Mbak Nancy. Yang pertama, terlepas dari pengajaran yang dilakukan sekolah, orang tua menurut saya punya kewajiban untuk melakukan pendidikan di rumah. Apalagi pada saat kita menyadari bahwa sekolah kita tidak mengambil peran pendidikan, tapi lebih dominan mengambil peran pengajaran atau knowledge transfer ya. Nah, dari situlah saya belajar. Jadi saya sendiri sadar bahwa saya ini nggak pernah sekolah jadi orang tua. Kemudian dulu juga hanya belajar dari orang tua saya mendidik. Nah, lantas pertanyaan besar saya adalah bagaimana sih cara yang tepat mendidik anak? Nah, langkah pertama yang waktu itu saya pelajari, lakukan adalah membuka semua buku parenting. Jadi ada sekitar, sekarang sudah sekitar 2000-an lah koleksi buku parenting saya. Saya cuma ingin kalau saya jadi ayah, ya jadilah ayah yang baik begitu buat anak-anak saya. Nah, saya belajar dari sana bahwa salah satu filosofi parenting itu mengatakan bahwa keberhasilan sebuah pendidikan itu bukan ditentukan oleh kita atau klaim kita, tapi oleh respons orang yang kita didik gitu Mbak. Dan itu juga berlaku di dunia profesional, khususnya dalam hal training. Jadi kesuksesan kita mengajar itu bukan klaim-klaim kita, saya kalau ngajar bagus loh, menarik loh, orang bisa bikin ketawa loh. Itu hanya klaim saja, tapi justru yang lebih tepat itu adalah apabila kita melakukan kuesioner kepada para peserta dan para peserta memberikan respons langsung terhadap kita. Nah, ini langkah awal yang saya terapkan, yang saya sebut sebagai dalam istilah parenting itu mirroring. Jadi anak-anak kita itu kita jadikan kaca buat kita, lensa buat kita untuk melihat sebenarnya langkah yang kita lakukan tiap hari ini sudah benar belum? Gitu. Jadi kalau kita sering memperhatikan anak kita, kita kan lihat responsnya ya. Cerminannya ya. Iya, cerminannya setiap hari. Jadi kalau belum baik ya, ayo kita perbaiki. Dan saya sadar bahwa memperbaiki sesuatu itu tidak semudah membalikan tangan gitu. Bahkan saya sendiri dulu adalah tipe orang yang sangat pemarah. Pragmatis. Jadi kita ini adalah kombinasi sama, saya sama Mbak Nancy sama ya, koleris. Koleris ya, sanguin sisi ya. Emosionalnya, ya, sisi emosionalnya. Dan langkah yang saya pikirkan waktu itu adalah bagaimana saya mentransformasikan diri saya menjadi ayah yang diharapkan oleh anak-anak saya gitu. Ya setidaknya sedikit demi sedikit. Nah, itu untuk proses emosional untuk mencairkan emosi saja ya Mbak ya, untuk yang bawaan lahirnya kayak begini itu saya perlu 3 tahun Mbak gitu. Jadi 3 tahun totalitas itu melakukan evaluasi yang saya sekarang gunakan untuk melakukan konsultasi buat anak-anak gitu. Nah, dari sana selama 3 tahun itu saya contreng gitu ya, satu-satu saya tanyain komentar orang. Karena dulu waktu saya di kantor nggak begini Mbak, saya itu tipe yang keras seperti besi lah gitu ya. Tapi setelah kita saya memutuskan untuk menjadi seorang profesional di bidang training, HRD, kemudian menjadi seorang ayah, itu semua harus saya rubah begitu. Ya secara total saya niatkan untuk berubah, dan alhamdulillah perlahan demi perlahan ya respons anak saya semakin baik gitu. Nah kalau kita keluar dari aslinya kita mungkin agak sulit ya. Sekali-sekali tetap kita ini keluar gitu. Akan muncul ya. Ya kita ini tipe meledak begitu Mbak. Suatu saat meledak, tapi bagaimana meledak itu disalurkan.